menggomba. Ku hanya menyusun kata mesra, ungkapkan apa yang ku rasa. Di hatiku tertulis namamu, sertai di setiap langkahku. Semua kasihku hanya untukmu, izinkan aku bersamamu. Manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima. Kan ku jamin kasihnya, sang jawara cinta. Oh, manis buah kelapa, tak semanis gula. Siapa pemilik cinta yang tiada duanya? Akulah pemiliknya, yang pastinya sayawara cinta. Semanis gula, aku ungkapkan cinta. Ku harap kau terima, kan aku jamin kasihnya. Sang jawara cinta. Oh, manis buah kelapa, tak semanis gula. Aku ungkapkan cinta, ku harap kau terima, kan aku jamin kasihnya. Sang jawara cinta. Buah kelapa, tak semanis gula. Siapa pemilik cinta yang tiada duanya? Akulah pemiliknya, yang pastinya sang jawara cinta.